pedidi nungkulan sabat hati petangnya datat guminer asa yang mati ingatkan dewe resnane berkepalasan tanpa besan adi ninggalin di hati gak ngerasa tangkai namun tama kalone agama tunangan dan binas kadi anak kebama kurangan adilas caya ninggalin dewek bantai pocoladi. Selesai saya ngucapkan sayang angin dia jadi bersih warna membukti saja buka sesenggake layak hitam betulan anu berhati bobogen beli yen pula uli gaden tresna berlini sisi dan bantul tampak kini setangkai namun tamat kalone ragama tunangan dan binas kanti anak kebama kurangan adilas caya ninggalin dewek beri pocol adi selesai saya ngucap sayang, anginnya jadi bersikwar membukti saja buka sesenggake layak hitam betulan anu benati bobogen beli yen pula ulian nanti gaden tresna beli ini sisi dan bantul lina kaki pocoladi selesai saya ngucapak sayang nanging ne jani besik tuara membukti saja buka sesenggake layak hitam betulan anu ben adi bobogen beli yen mula ulian adi megaten tresnan beli ini sing sidang